Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida ala nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan memasuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke 58 dari surat An-Nisa juz yang kelima. Ayat ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah berkaitan mengenai sangat beratnya yang namanya menunaikan amanah. Karena sangat banyak orang-orang yang terkadang diamanahi dengan suatu amanah tapi dia tidak menunaikan pada tempatnya, sehingga hilanglah amanah tersebut. Kenapa demikian ikhwan fiddin? Karena dahulunya amanah yang kelihatannya kalimat yang sangat singkat dan pendek tersebut, amanah itu dulunya awal mulanya disodorkan, ditawarkan kepada langit, bumi, gunung, tapi mereka semuanya enggak sanggup untuk mengemban amanah tersebut. Berat amanah. Terus siapa kira-kira yang berani mengemban amanah tersebut? Manusia. Padahal manusia sebagaimana yang Allah telah firmankan dalam Al-Qur'an Karim, dzanuman jahula. Manusia itu suka berbuat kedzaliman. Kemudian pada asalnya manusia itu bodoh. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dzaluman jahula." Artinya apa? Sesungguhnya kami tawarkan, kami sodorkan amanah kepada langit, bumi, gunung. Mereka semuanya enggan, merasa keberatan untuk mengembannya. Akhirnya siapa yang membawanya? Wahamalah al-insan. Manusia ternyata yang berani mengemban, membawa amanah tersebut. Wakana al-insan dzaluman jahula. Sesungguhnya manusia pada asalnya adalah dzalum, suka berbuat kedzaliman, jahula, bodoh. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Tentunya kita semuanya bukan berarti karena hukum asalnya bodoh dan juga berbuat kedzaliman kemudian menyerah, tidak. Namun ilmulah yang perlu kita cari. Ilmulah yang akan apa membimbing seseorang untuk bisa menyalurkan amanah pada tempatnya. Kita lihat langsung saja ayat yang ke-58 dari surat An-Nisa. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana samian basira." Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala merintahkan kalian untuk menyalurkan, menyampaikan, menunaikan amanah itu kepada orang yang berhak. Jadi orang yang mengemban amanah adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan amanah tersebut, dan orang yang diamanahnya adalah orang yang terpercaya. Karena termasuk bentuk daripada sifatnya orang-orang munafikin, diantaranya apa? Idza tumina khan. Apabila dipercayai suatu perkara, berkhianat dia. Dipercaya, diamanahi, berkhianat. Dititipkan harta untuk fuqara wal masakin, dia gunakan untuk pribadi misalkan. Dititipkan padanya harta untuk barakallahu fikum pembangunan masjid misalkan, dia gunakan untuk pribadi misalkan. Itu sudah bentuk yang menunjukkan bahwasanya tidak bisa atau tidak mampu menunaikan amanah, berbahaya. Barakallahu fikum. Kemudian kita semuanya memiliki amanah yang sangat besar, terutama yang sudah berkeluarga, diamanahi untuk menjaga keluarga. Anak, istri, orang tua kita, itu semuanya amanah yang perlu kita perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Amanah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Amanah apa bukan ini? Amanah. Kita diamanahi menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita, anak, istri, mencakup di dalamnya, agar mereka selamat dari api neraka, agar kita juga selamat dari api neraka. Kita lihat lagi. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Apabila kalian menghukumi manusia, mungkin ada pertikaian, perselisihan, pertengkaran, hendaknya kalian menghukumi mereka dengan cara yang adil. Wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan mihak sebelah, mihak kanan, mihak kiri, tidak. Tapi dilihat, na barakallahu fikum, tragedi, kejadian, permasalahannya, sehingga nanti dia bisa menimbang mana hak, mana yang batil. Yang hak itulah yang kita bela. Yang batil itu yang perlu kita luruskan. Bukan gara-gara harta kemudian memihak kebatilan, bukan. Tapi harus benar-benar orang yang berbuat adil di dalam na barakallahu fikum menetapkan atau menghukumi suatu perkara. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik zat yang memberikan peringatan dan juga nasihat pada kalian. Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha basir, yaitu melihat. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Innallaha ta'ala ya'murukum bi'ada'in mukhtalitul amanat. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan berbagai macam jenis perbedaan amanah-amanah yang ada. Maksudnya, amanah itu kan enggak hanya satu itu, berbeda-beda. Itu pun ditunaikan pada tempatnya. Allati u'nam utumintum alaiha ila ashabiha, yang kalian benar-benar dipercayakan kepadanya untuk menunaikan kepada pemilik-pemiliknya. Fala tufarritu fiha, maka jangan kalian meremehkan, menganggap gampang atau menyepelekan terhadap amanah tersebut. Wa ya'murukum bil qada'i bainan nasi bil adl wal qist. Ini yang berikutnya. Jadi yang pertama tadi, kita dibebani amanah, maka upayakan kita tunaikan pada tempatnya dan jangan meremehkan amanah tersebut, tapi berupaya semaksimal mungkin menjaga dan menyalurkan kepada yang berhak. Nah, yang berikutnya, wa ya'murukum bil qada'i bainan nasi bil 'adli wal qisti. Dan Allah telah perintahkan kalian untuk menunaikan, menghukumi perselisihan di antara manusia dengan keadilan dan juga pertengahan. Dalam artian, na'am barakallahu fikum, untuk terwujudkan yang namanya perdamaian diantaranya harus apa? Harus memiliki ini, al-adl wal-qist ini. Nah, pertengahan, tidak memihak kanan, tidak memihak kiri, tapi yang hak itu yang dibela. Nah, kalaulah seandainya ada kebatilan dan al-hak, kebatilan ada pada keluarga kita, al-hak pada ada orang lain, jangan bela keluarga kita karena keluarga kita bela, jangan. Tapi yang kita bela adalah al-hak walaupun berada pada orang lain. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala, ketika beliau mensyarah salah satu rasail beliau, nah barakallahu fikum, kalau tidak salah itu syarah Al-Masail Al-Jahiliyah, beliau mengatakan, wal wajibu 'alaika ayyuhal mu'min aw ayyuhal muslim an taqbal al-haq. Yang wajib atasmu wahai seorang muslim untuk menerima al-haq, walau kana ma'a man la tuhib. Bayangkan, walaupun al-haq itu bersama orang yang kamu enggak sukai. Kalaupun al-haq itu bersama orang lain yang kita enggak suka, kalau itu al-haq, wajib kita menerimanya. Nah, kata beliau, walau kana ma'a man la tuhib, walaupun al-haq itu bersama orang yang kamu tidak sukai. Kemudian beliau menasihatkan agar tidak membawa masalah pribadi, masalah per individu kepada perkara seperti ini. Apa kata beliau? Wala takunul adawatu syakhsiyah wal ahwa'an nafsiyah mani'atan min qabulil haqqi. Jangan sampai kau menjadikan permasalahan-permasalahan pribadi, pemikiran-pemikiran per individu sebagai penghalang untuk menerima kebenaran, kata beliau. Menunjukkan bahwa nasihat sangat bagus. Masalah pribadi jangan dibawa kepada masalah manhaj, akidah, dakwah al-sunnah. Paham ya? Nah, karena akan rusak nanti semuanya. Wah, anak enggak mau menerima kebenaran lah, kenapa? si fulan itu kalau jualan curang, masalah pribadi, selesaikan, paham ya? Si fulan dipanggil, selesaikan permasalahannya. Jangan gara-gara si fulan jualannya mahal harganya atau si fulan jualannya nyari untung banyak misalkan, gara-gara itu akhirnya enggak nerima kebenaran, keliru. Jadi masalah pribadi di luar. Pemikiran per individu di luar, tapi al-haq ahaqqu an yutaba. Tapi yang namanya al-haq itu lebih berhak untuk diikuti. Naam, seperti itu. Kita lihat lagi. Idza qadaytum bainahum, apabila kalian menunaikan, memutuskan perkara di antara mereka, maksudnya menghukumi tadi itu dengan cara yang adil. Wa ni'ma ma ya'idukumullah bihi wa yahdikum ilaih. Dan sebaik-baik zat yang bisa memberikan nasihat adalah nasihat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang memberikan nasihat dan juga memberikan hidayah kepada kalian. Naam, Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an nasihat semua isinya. Naam. Inna Allah ta'ala kana sami'an li aqwalikum muttali'an 'ala sa'iri a'malikum basiran biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mendengar terhadap ucapan-ucapan kalian dan zat yang senantiasa melihat terhadap seluruh perbuatan-perbuatan kalian. Basiran biha, teliti melihat, faham yang sekecil apapun Allah mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita lewati dulu contohnya. Semut hitam berada di lautan yang paling dalam, dasar lautan, di kegelapan malam yang penuh dengan gelap gulita, hujan yang lebat, hujan yang deras, di bawah batu hitam, gak sembarangan lagi, semut hitam di bawah batu hitam, di lautan yang paling dasar, di kegelapan malam, hujan yang sangat deras. Kira-kira gelap sekali gak gitu? Gelap sekali, tapi Allah Ta'ala tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu. Itulah perbedaan antara al-Khaliq dengan makhluk. Adapun makhluk terkadang sesuatu yang besar aja di depannya enggak nampak, gajah yang besar aja enggak nampak. Tapi semut yang jauh, wah semut tuh. Padahal semut jauh. Tapi gajah yang depannya, ini gajah atau bukan ini? Manusia rabun dekat. Paham ya? Itu contohnya aja. Nah, barakallahu fikum. Bahwasanya apa? Perbedaan antara al-Khaliq dan makhluk. Nah, Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha benar-benar melihat, teliti, detail permasalahan sekecil apapun Allah Ta'ala mengetahuinya. Nasallahu alaihi wa ta'ala afiyah. Naam. Kemudian ayat yang selanjutnya, ikhwan fid din azza wa astaghfirullah, yaitu ayat yang ke-59 dari surat An-Nisa, yang ayat ini sangat ma'rufah, sangat terkenal sebagai barometer ukuran di dalam mencari atau di dalam menjadikan solusi ketika ada perselisihan. Ada perselisihan dalam masalah agama atau yang semisalnya, kembalikan kepada barometer ukuran yang sangat inti, yang akurat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-59 surat An-Nisa ini. Kita baca, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Di sini ayat yang sangat mulia, faedahnya sangat besar sekali. Pertama, kita lihat dulu, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dalil yang sangat kuat, dalil ahlussunnah wal jamaah yang berisikan tentang wajibnya kita mentaati Allah dan mentaati Rasul serta taat kepada pemimpin pemerintah selama menyuruh dan merintahkan perkara yang hak, perkara yang ma'ruf. Itu ingat-ingat ya, ada patokannya itu. Enggak semua perintah, ini kan himbauan pemerintah, ini kan pemerintah nyuruh, ini kan kita lihat lagi himbauannya itu bagus atau tidak, ma'ruf atau munkar, benar-benar dipaksa atau himbauan. Bedakan antara himbauan dengan paksaan. Kalau paksaan mau tidak mau kita melaksanakan, tapi punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau himbauan jangan diartikan paksaan. Himbauan itu kita masih bisa milih. Masih bisa milih di situ. Paham ya? Kita milih yang selamat atau tidaknya. Pemerintah menghimbau agar kita ini sholatnya di rumah saja gitu loh. Jangan keluar-keluar. Karena kalau keluar nanti menyebabkan tersebarnya virus corona, contohnya. Contoh ada itu ya. Akhirnya sami'na wa ta'na langsung. himbauan, bukan paksaan. Selama masih ada masjid yang dibuka pintunya barakallahu fikum, dan menegakkan sholat jamaah di situ, jangan tinggalkan sholat jamaah dan jumat sebab terangkatnya wabah. Itu harus kita yakini itu. Karena kalau antum meyakini bahwasanya wah anak enggak berani sholat di masjid, nah kenapa? Nanti terkena khawatir kena virus corona atau semisalnya. Antum tahu dari mana kalau virus itu ada di dalam masjid? Tahu dari mana coba? Jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang jelas-jelas wajib dikarenakan khawatir terhadap sesuatu yang belum jelas adanya. Apa itu virus? Mungkin aja virus ada di luar sana. Virus itu kan sesuatu yang enggak nampak kalau kita lihat langsung, harus dengan alat, ya kan? Alat yang canggih, yang mungkin mikroskop atau yang semisalnya baru nampak gitu loh. Paham ya? Jadi jangan dipastikan. Paham ya? Oleh karena itu perlu diperhatikan baik-baik bedanya himbauan dengan paksaan. Kalau himbauan kita harus mencari memilih yang terbaik. Jangan bermudah-mudahan. Ada sholat jamaah, jumat tegakkan, bismillah. Insyaallah biiznillah dengan adanya sholat jumat dan jamaah, Allah Ta'ala segera mengangkat wabah tersebut. Mengangkat virus-virus tersebut. Tapi kalau barangkali fikum sifatnya paksaan, mau tidak mau, ya kita melakukan karena terpaksa. Tapi kan nanti di hadapan Allah Ta'ala ada hujah. Ya Allah, kita dulu dipaksa. Selesai. Tapi kalau himbauan, siapa yang maksa? Jangan bermudah-mudahan akhirnya apa? Enggak berani sama sekali ke masjid. Sholat pun di rumah. Kemudian sholat apa? Sholat lima waktu juga di rumah. Enggak jamaah juga alasannya virus corona. Padahal masjidnya di depan rumahnya. Takut dia mau keluar. Allahumma musta'an. Ekstrim, berlebihan di dalam. Nah, barakallahu fikum memiliki rasa takut. Sebenarnya barakallahu fikum ini sekedar gambaran. Sebenarnya kalau seseorang itu takut kalau terkena virus corona yang membahayakan kalau benar-benar terkena, itu tabii. Tabii. Khaufnya khauf tabii. Rasa takutnya takut yang tabiat manusia takut terhadap virus atau perkara yang membahayakan dirinya. Tapi kalau sampai berlebihan berbahaya. Karena saking berlebihan tadi itu akhirnya panik dia. Dengan panik itulah akhirnya dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Orang-orang masih sholat berjamaah, berbondong-bondong, sholat jumat dia di rumah aja. Saking takutnya itu loh ya, nggak berani keluar dia. Allahul musta'an. Naam. Ini sekedar faedah mengenai wajibnya kita taat kepada pemerintah, pemimpin pada perkara yang apa? Yang ma'ruf, perkara yang baik. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW. Naam barakallahu fikum, hadis yang sahih. Innama ta'atu fil ma'ruf, wala ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Ketaatan itu hanya kepada perkara yang baik saja. Dan tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pun pada perkara yang itu merupakan perbuatan kemaksiatan terhadap sang pencipta. Jadi kita harus lihat-lihat bagaimana peraturannya bagus atau tidak, ma'ruf atau enggak. Sudah kita lewat dengan contoh-contohnya. Di antaranya rambu-rambu lalu lintas, marka-marka jalan, lampu hijau jalan, lampu merah berhenti, lampu kuning siap-siap. Itu kan aturan-aturan yang ada maslahahnya, ada kebaikan situ, taati gitu loh. Coba kalau lampu merah antum jalan, kontradiksi nanti, bertabrakan dengan yang di depannya atau sampingnya, ya enggak? Nah barakallahu fikum, jadi yang ada maslahah seperti itu dan ada pentingnya dan juga bermanfaat serta nah barakallahu fikum maslahah yang nyata dan jelas yang ma'ruf, taati. Nah barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat barometer yang berikutnya mengenai kalau ada perselisihan, pertikaian, dikembalikan kepada dua inti yang tidak boleh terpisahkan. Dua inti yang akurat, yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Saat itu segenap para sahabat langsung bertemu Rasulullah ketika masih hidup. Tapi setelah Rasulullah meninggal dunia, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka kembalinya kepada as-sunnah. Na'am barakallahu fikum. Ini syarat in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ini in syartiyah. In syartiyah di sini in yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Harus memiliki dua fi'il syart, jamak jawab syart. Di sini kalau antum perhatikan baik-baik, jawab syaratnya didahulukan. Mana itu didahulukan? Farudduhu ilallahi wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Paham ya? Naam. Atau dari fa'in tanaza'tum tersebut. Jadi lafadznya apa? Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka kembalikanlah perselisihan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Paham ya? Jadi insyartinya, jawabnya didahulukan, menunjukkan benar-benar hasr pembatasan. Kalau kalian berselisih pada suatu perkara agama atau semisalnya, jangan dikembalikan kepada pemikiran per individu. Jangan dikembalikan kepada pemikiran per individu. Tapi kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Karena yang demikian itu harus lebih baik dan juga barakallahu fikum, jalan keluar yang terbaik. Paham ya? Jalan keluar yang terbaik, solusi yang terbaik, dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dua perkara yang akurat, tidak pernah terpisahkan, termasuk salah satu wasiat yang Rasulullah wasiatkan, yang hadisnya sering antum dengar, barakallahu fikum, inni tarikun fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati. Sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, setelah aku meninggal nanti, kata Rasulullah SAW, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnahku. Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada perdebatan, tidak ada perselisihan kalau dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kok sering ada perdebatan, perselisihan? Karena seringnya dikembalikan oleh pemikiran per individu, gitu loh. Menurut kami seperti ini. Menurut antum bagaimana? Paham ya? Seharusnya menurut Al-Quran dan Sunnah bagaimana, gitu loh. Paham ya? Boleh enggak, gitu loh. Diperbolehkan atau tidak? Disyariatkan atau enggak? Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau menurut antum, menurut kami, menurut kita, itu terkadang bisa berseberangan dengan dalil. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani azzakumullah, kita lihat tafsirannya. Sekaligus penutupan. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulah. Wahai orang-orang yang jujur imannya kepada Allah dan Rasulnya. Wa aminu bisyari'ih. Dan mengamalkan dengan syariatnya. Beramal dengan syariat Allah dan Rasulnya. Istajibu li awamirillahi ta'ala wa la ta'suh. Penuhilah perintah-perintah Allah Ta'ala. Dan jangan kalian berbuat maksiat kepadanya. Wastajibu lirrasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima jaa bihi minal haq, dan penuhilah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau bawa berupa kebenaran. Jadi enggak boleh kita sembarangan. Jadi kalau perintah Allah dan Rasulnya, sami'na wa ta'ala. Sami'na wa ta'ala. Kalau tidak bagaimana? Musibah yang nanti. Musibah yang akan menunggunya, wal a'yadu billah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Ancamannya berat, ngeri. Berpaling dari dalil, berpaling dari Allah dan Rasulnya, berpaling dari Al-Quran Sunnah, ancamannya ngeri. Bala, petaka, bencana, adat yang pedih. Wala'iyadubillah. Oleh karena itu disebutkan dalam Al-Quran Karim, kalau sudah datang ketetapan, dalil, qala Allah, qala Rasul, sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Gak boleh mencari pilihan yang lain. Wah, ini gak cocok ini. Ini kalau dalil ini diterapkan di zaman sekarang gak cocok ini. Sekarang kita berada di zaman modern, penuh dengan teknologi yang canggih katanya. Jadi gak cocok kalau kita bawa kepada zaman sekarang ini. Kita katakan zaman yang ada ini, perkembangan zaman, kita bawa kepada dalil. Paham ya? Jangan dalilnya malah diakal-akalin. Paham ya? Karena gak cocok dengan perkembangan zaman, dalil tolak. Jangan. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Ahzab itu ya, nah barakallahu fikum, Allah Ta'ala menyatakan, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya apa? Hirayatnya ya, dhalalan mubina kan? Ayo na'am barakallahu fikum. Artinya tidak selayaknya bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, hukum ini halal ini haram, ini bid'ah, ini sunnah. Kemudian dia mencari pilihan yang lain. Ini enggak layak. Kenapa enggak layak? Karena dia mencari pilihan yang lain yang selain dalil, gitu loh. Selain Al-Quran, sunnah. Wa may ya'sillahu wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah terjatuh dalam kesesatan yang nyata. Ikhwani fiddin azza wa jalla, kita lihat lagi berikutnya. Wa ati'u lata amrikum fi ghairi maksiatillah, dan taatilah para pemimpin di antara kalian, ya, orang-orang yang mereka membawa memikul urusan kalian dalam perkara selain maksiat. Fi ghairi maksiatillah, pada selain kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan apa? Berontak, jangan demonstrasi, jangan kudeta, jangan revolusi, jangan menggulingkan kekuasaan. Paham ya? Solusi yang terbaik apa? Mendoakan kalau enggak mampu untuk menasihati langsung. Caranya gitu, bukan dengan cara demonstrasi, teriak-teriak di pinggir jalan, dengan kudeta, revolusi, membuat kerusuhan, itu semuanya bukan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Itu semuanya adalah apa? Benih-benih pemikiran khawarij yang mereka sukanya memberontak. Ya, memberontak dan bahkan berani mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Tapi bagaimana dengan cara apa? Solusi yang terbaik, kalau tidak mampu menasihati empat mata atau melalui wakilnya, mendoakan. Ingat baik-baik kalamnya Al-Imam Fudhal bin Iyadh rahimahullah, yang dinukilkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamun Nubala dengan semakna. Beliau mengatakan apa? Lau alimtu anna li da'watan mustajabah la sarabtuha li sultan. Kalau seandainya aku tahu memiliki doa yang dikabulkan, niscaya doa tersebut akan aku gunakan untuk mendoakan pemimpin. Doakan pemimpin kita agar mendapatkan hidayah. Banyak doa-doa yang mungkin antum sudah menghafalnya, enggak mampu bahasa Arab, bahasa Indonesianya. Kalau mau ngurang bahasa Arab, macam-macam bentuknya. Allahumma aslih umura wulati umurina misalkan. Paham ya? Ya Allah, perbaikilah urusan-urusan pemimpin kita misalkan. Paham ya? Seperti ini. Nah, atau doa-doa yang lain. Banyak sekali doa-doa yang untuk mendoakan pemimpin. Intinya, jangan sampai berontak dengan cara yang halus, yang disebut dengan demonstrasi, untuk alasannya menyampaikan aspirasi rakyat katanya. Allahumma musta'an. Yang disampaikan bukan aspirasi, malah justru apa? Malah justru kerusakan nanti yang terjadi di situ. Nah, itu enggak perlu dibahas panjang lebar karena sudah ma'ruf atau saksikan bagaimana kalau ada demonstrasi, nanti ada kejadian sesuatu yang dibakar kalau enggak direspon oleh pemerintah, ya kan? Nah, barakallahu fikum, kemudian mereka salat jamaahnya di jalan, salat Jumat di jalan ya. Paham ya? Padahal masjid kosong. Allah musta'an. Wudu masjid banyak air rasanya, enggak ada air tayamum dia di situ. Di jalan gara-gara demonstrasi. Banyak kemungkinan yang mereka langgar. Demonstrasi mana ada laki-laki tok gitu. Campur baur laki dan perempuan. Teriak-teriak di pinggir jalan. Allahul musta'an. Kemungkinan banyak sekali. Ini sekedar apa? Nasihat bahwasanya jangan sampai kita berontak kepada pemimpin atau pemerintah naam muslim yang sah dalam keadaan mereka mengemban dan membawa urusan kita semuanya. Ingat ya, ketaatannya terbatas pada perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kemaksiatan, perintah yang sifatnya maksiat, jangan ditaati. Tapi kita berupaya untuk mencari jalan untuk tidak mentaatinya. Semuanya insyaallah sudah bisa dipahami. Na'am barakallahu fikum. Fa in istalaftum fi syai'in bainakum, kalau seandainya ada perselisihan di antara kalian, fa'arji'u al-hukma fihi ila kitabillah wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kalian berselisih pada suatu perkara di antara kalian, perkara agama atau semisalnya, maka kembalikanlah ke hukum tersebut. Penentuan atau jalan keluarnya tersebut kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini solusi yang terbaik. Nah, jadi bukan malah dikembalikan kepada pemikiran per individu. Pemikiran si fulan, si alam, bukan. Dikembalikanlah kepada dalil. Membalikannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah memang berat, tapi itulah yang nah barakallahu fikum, jalan yang sangat lurus. Nah, sampai-sampai Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, nasihat yang sangat bagus yang mungkin anda sering mendengarnya. Alaika bitariqi salaf, wajib atasmu untuk senantiasa menempuh jalannya para salaf, karena jalannya para salaf itu jelas akurat itu loh, sumbernya jelas Al-Quran dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum. Kemudian apa kata beliau? Alaika bitariqis na'am alaika bitariqis salaf wa in rafadakan nas, walaupun manusia menolakmu. Manusia menolakmu, mencacimu, menghinamu, kemudian bahkan mengusirmu, tetap sampaikan al-haq. jalan al-haq tadi itu. Wa iyyaka wa tariqal batil, kata beliau. Hati-hati kamu dengan jalan kebatilan. Naam, wa in zakhrafuhu laka bil qaul atau kama qala rahimahullah. Walaupun manusia menghias-hiasi kebatilan itu di hadapan kalian dengan apa? Dengan ucapan-ucapan yang halus. Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya kita harus berhati-hati barakallahu fikum. Di dalam memegang al-haq ini butuh perjuangan, butuh pengorbanan, paham ya? Bukan seperti orang yang jualan apa kemarin? Tempe dan tahu. Hah? Jualan tempe dan tahu untung alhamdulillah, rugi besok kerja lagi, paham ya? Tapi kalau berpegang teguh dengan akal sunnah, butuh perjuangan dan pengorbanan berat ya, akhi, berat. Apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan ujian seperti ini. Nah, sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan juga dalam kitab Madarijus Salikin, nah barakallahu fikum, alaika bitariqil haq wa la tastawhish liqilatis salikina wa iyyaka wa tariqal batil wa la takhtar bikathratil halikina atau kama qala rahimahullah taala. Artinya apa? Wajib atasmu untuk senantiasa di atas jalan kebenaran. Nah barakallahu fikum. Dan jangan merasa takut, merasa minder dengan sedikitnya orang yang menempuhnya. Karena kebenaran itu sedikit sekali yang menempuh. Antum kelihatannya banyak, 20 orang, 30 orang. Di luar sana ahlu bid'ah wa dalal lebih banyak. Ketika daurah misalkan ribuan, masya Allah, ribuan, ratusan misalkan. Tapi di luar sana ahlu bid'ah wa dalal bukan ribuan, jutaan. Manusia di atas al-haq itu sedikit. Sedikit sekali. Kemudian apa kata beliau rahimahullah? Wa iyyaka wa tariqal batil. Dan hati-hati kamu di atas apa? Dengan jalan kebatilan tersebut. Dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa di situ. Karena kebatilan banyak orang yang senang. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Ingat baik-baik nasihat seorang imam, Imam Bukhari rahimahullah taala. Nasihat ini anak ulang-ulang terus karena sebagai motivasi bahwasanya kita ini bukan mencari pengikut, bukan mencari banyak-banyaknya orang, bukan mencari peserta, tapi yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit yang menempuhnya. Paham ya? Apa kata Imam Bukhari? Imam Bukhari mengatakan, "Na'am barakallahu fikum fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas." Disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Apa kata Imam Al-Bukhari setelah beliau menasihatkan keutamaan orang yang menghidupkan sunnah, keutamaan orang yang menghidupkan as-sunnah, di akhir kalam beliau mengatakan, "Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas." Bersabarlah kalian wahai pemegang sunnah. Semoga Allah telah merahmati kalian. Karena sesungguhnya kalian itu manusia yang paling sedikit. Kita ini paling sedikit. Siapa lagi yang nah barakallahu fikum yang mau berpegang teguh dengan Al-Quran sunnah kalau bukan ahli sunnah. Paham ya? Orang-orang awam gak bisa kita harapkan kecuali dengan kesabaran. Nah, siapa lagi yang mau berpegang teguh dengan apa? Sunnah Rasulullah SAW kalau bukan ahli sunnah. Oleh karena itu kita harus sabar barakallahu fikum hayatakumullah, sabar. Nah, di dalam mengemban 6 al-haq tersebut. Kita lihat di sini. Kata beliau rahimahumullah al-mufassirun asabahumullah, "In kuntum tu'minuna haqqal iman billahi ta'ala wa bi yaumil hisab." Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan dan beriman terhadap hari perhitungan, hari kiamat maksudnya, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dikembalikan kepada Al-Qur'an Sunnah. Dzalika ar-raddu ilal kitab sunnah khairan lakum min at-tanazu' wal qaul birra'yi. Masyaallah. Yang demikian itu kembali kepada Al-Qur'an Sunnah itu lebih baik untuk kalian dibanding kalian berselisih, bertikai. Nah, barakallahu fikum dan kembali berucapan dengan pemikiran dan akal. Wa ahsanu na'am wa ahsan aqibatan wa ma'alan, dan juga sebaik-baik akibat serta tempat kembali yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah taala dinukilkan disebutkan dalam kitab Fathul Bari oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, apa kata beliau? Na'am barakallahu fikum, wal hujjatu 'inda at-tanazu' sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yajibu ar-ruju' ilaiha. Hujjah, argumen ketika terjadi perselisihan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kembali kepada as-sunnah tersebut, kembali kepada Al-Qur'an sunnah. Jadi kalau ada perselisihan, pertikaian, kok kita bingung ini siapa sih yang benar ini? Ini si A mengaku sunni salafi, si B mengaku ahlu sunnah, di sana juga ada lagi ahlu sunnah, di sana juga ada ahlu sunnah. versinya beda-beda. Nah, cara menimbang apa? Kembalikanlah kepada Al-Qur'an Sunnah. Bagaimana perbuatan mereka, keyakinan mereka, kemudian ritual mereka, pakaian mereka, muamalah mereka dikembalikan kepada dalil. Barulah kita bisa melihat, oh ternyata Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kembali kepada Al-Qur'an was Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Nasallahu salamat wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha walhamdulillahi rabbil alamin.